Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-9 dari bulan Jumada al-Akhirah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 13 Februari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang terakhir dari bab yang ke-10 dalam nomor hadis ke-150, sebuah hadis yang mengkisahkan akhir ajalnya Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, yang ketika itu beliau didatangi atau dikunjungi oleh sang murid yang bernama Abdurrahman ibn Usailah As-Sunabihi alaihi rahmatullah, yang mana di antara faedah yang telah kita bahas dari hadis tersebut adalah satu hadis yang semasa hidupnya Ubadah ibn Shamit senantiasa disembunyikan oleh beliau, tidak disampaikan kepada murid-murid beliau dikarenakan khawatir adanya kemudaratan, adanya mafsadat yang akan timbul, khawatir fitnah akan timbul ketika hadis tersebut disampaikan kepada para murid beliau radhiyallahu taala anhu ardhah. Namun ketika beliau merasakan bahwa saat itulah ajal beliau akan datang, maka beliau menyampaikan hadis tersebut di hadapan sang murid Abdurrahman ibn Usailah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi pula bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, harramallahu alaihi nar, dia akan diharamkan dari neraka Allah wal'iyadzu billah. Maka apabila hadis ini didengar oleh sebahagian orang yang tidak bisa berpikir jernih, maka mereka akan memudahkan diri mereka untuk menjerumuskan pada perkara-perkara kemaksiatan. Yang penting saya telah bersaksi dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan itu berarti saya sudah akan masuk ke dalam al-jannah dan diharamkan oleh Allah dari nerakanya. Padahal maksud dari hadis ini adalah maksud yang sangat luas, yang mana ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, pasti memiliki konsekuensi-konsekuensi yang dia harus jalankan. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah seharusnya dia tidak bermaksiat. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah seharusnya dia tidak melakukan kesyirikan. Yang mengucapkan la ilaha illallah seharusnya dia tidak melakukan kebid'ahan sedikit pun. Begitu pula ketika dia mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara konsekuensinya adalah dia harus tunduk dan patuh dengan apapun yang datang dari ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh dia hinakan, tidak boleh dia olok-olok, tidak boleh dia kesampingkan dalam urusan-urusan dunianya. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita akan masuk kepada bab yang baru yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Bab haqqullahi ta'ala 'alal 'ibad. Bab yang ke-11 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bab haqqullahi ta'ala 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallahi ta'ala. Sebuah bab yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Apa saja hak Allah kepada para hambanya, begitu pula sebaliknya. Apa saja hak para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari dua sisi akan dibahas di dalam riwayat-riwayat yang akan dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak, yang artinya kewajiban para hambanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kewajiban yang merupakan hak bagi para hambanya, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas dalam riwayat-riwayat yang datang dari sisi al-musannif alaihi rahmatullah. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, bisanadihi an Anas ibn Malik, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan an Mu'adz ibn Jabal, dari sahabat yang mulia pula Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi dari awal sanad ini yang bisa kita ambil faedahnya adalah periwayatan seorang sahabat dari sahabat yang lainnya, menunjukkan tentang kerendah dirian, ketawaduan yang ada di sisi para ahlul jannah. Ahlul jannah adalah mereka orang-orang yang mutawadi'i, yang merendahkan diri-diri mereka di hadapan al-makhluk. Bukan mereka yang mengangkat diri mereka, membusungkan dada-dada mereka, meremehkan orang-orang lain, menjelekkan pihak-pihak yang lain, memberikan tuduhan-tuduhan dusta kepada mereka, dan yang seterusnya. Di antara ciri-ciri ahlul haq, di antara ciri-ciri mereka yang mengikuti jejak a'immatus salaf wa ala ra'sihim ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah senantiasa tawadu, rendah diri di hadapan para al-makhluqin. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ardhah mengatakan, kuntu, jadi Anas ibn Malik tidak malu untuk mengambil periwayatan, untuk mengambil ilmu dari seorang yang satu tabaqah, satu leting dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, dalam hal ini adalah Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal mengatakan, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahli. Insyaallah ta'ala nanti akan kita bahas kesalahan yang ada di sisi para talabatul ilm dalam membaca lafaz hadis ini, karena yang ma'ruf di tengah-tengah para talabah adalah dengan mu'akhirah, dengan tasydidnya huruf kha. InsyaAllah akan kita nukilkan ucapan ahli lughah fi hadhihi al-mas'alah. Laisa baini wa bainahu illa mu'khirati atau illa mu'khiratu ar-rahli. Tidak ada jarak antara diriku dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali mu'khiratul rahil. Mu'khiratul rahil itu sandaran bagi seorang yang menunggang kuda. Jadi yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tunggangan itu imma al-hisan, kuda, ataukah al-himar, keledai, ataukah unta. Tiga jenis binatang ini yang dijadikan tunggangan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemanapun beliau berangkat, ke kota Al-Madinah untuk berhijrah, beliau berangkat ke kota Tabuk, beliau berangkat ke kota Taif dan kota-kota yang lainnya, ketika melakukan safar maka tidak akan keluar dari tiga jenis hewan atau binatang tersebut. Maka ketika seorang yang membonceng, dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam riwayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membonceng seorang Mu'adz bin Jabal menggunakan al-hisan ataukah al-faras, kuda. Jadi kuda itu ada tempat duduk biasanya yang dipakai untuk seorang yang menungganginya, membawa kuda tadi, dan tempat duduknya biasanya ada sedikit, mungkin kalau bahasa kita senderan, untuk sang penunggang kuda. Nanti di belakangnya ada sisa bahagian dari punggung kuda itu, itulah yang diduduki oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Hal ini dilakukan atau diucapkan oleh Mu'adz ibn Jabal menunjukkan syiddatu qurbihi, dekat sekali jarak beliau ketika itu. Tidak ada yang menghalangi Nabi SAW dengan Mu'adz ibn Jabal, melainkan pembatas tadi. Dekat sekali. Artinya hadis ini benar-benar didengarkan langsung oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ya Mu'adz ibn Jabal." Wahai Mu'adz. Jadi ketika Nabi SAW membonceng beliau, maka dipanggillah Mu'adz yang berada di belakang. "Ya Mu'adz ibn Jabal, qultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Insyaallah taala akan kita nukilkan penjelasan para ulama tentang dua lafaz ini, labbaik wa sa'daik. "Na'am ya Rasulullah, aku mendengar panggilanmu." Tsumma sara sa'atan, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam sempat diam sejenak. Tsumma qala, kemudian beliau mengulanginya lagi, "Ya Mu'adz ibn Jabal." Wahai Mu'adz ibn Jabal, "Qultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." "Na'am ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu dan aku mendengar panggilanmu." Tsumma sara sa'atan, kemudian beliau diam sejenak lagi. Tsumma qala, "Ya Mu'adz ibn Jabal." Wahai Mu'adz ibn Jabal, dipanggil yang ketiga kalinya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz ibn Jabal sebanyak tiga kali, tujuannya adalah mentakkid. Takkidun nida. Agar Mu'adz ibn Jabal ini serius mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah pertanyaan yang nantinya akan disampaikan oleh beliau kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Yang mana pertanyaan ini dijawab oleh Mu'adz, "Allah wa rasuluhu a'lam." Aku tidak tahu jawabannya wahai Rasulullah, engkaulah dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang kedua, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang jawaban tersebut. Jadi diulangi panggilan pertama, kedua, ketiga, agar Mu'adz ibn Jabal yatanabbah, benar-benar serius untuk menangkap apa yang akan dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari ilmu syar'i tersebut. "Qultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Diulangi lagi oleh Mu'adz ibn Jabal. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa adab yang sangat luar biasa ada di sisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini Mu'adz ibn Jabal, yang mana senantiasa beliau mengucapkan labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik. "Na'am ya Rasulullah, aku menjawab panggilanmu, aku mendengar panggilanmu." Tidak bosan ketika dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya? "Qala qultu." Kemudian aku katakan, kata Mu'adz ibn Jabal, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan yang beliau lontarkan kepada Mu'adz ibn Jabal, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Ketahuilah wahai Mu'adz bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki atas hamba-hambanya, ayya'buduhu, agar hambanya itu melakukan sebuah kewajiban. Kewajiban para hambanya Allah Subhanahu wa taala berarti haknya Allah Subhanahu wa taala atas para hamba tersebut. Apa haknya Allah agar para hamba ini senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak membuat sekutu, tidak membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tsumma sara sa'atan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak sambil menunggangi kuda beliau alaihi salatu wassalam. Qal, kemudian beliau mengatakan lagi, ya Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz ibn Jabal, qultu labbaik ya Rasulullah wa sa'adai, na'am ya Rasulullah, aku mendengar panggilanmu. Qala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bertanya lagi, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik, apakah engkau mengetahui wahai Mu'adz, pertanyaan yang kedua, bentuk as'ilah wa ajwibah, pertanyaan dan jawaban seperti ini adalah salah satu metode yang dimiliki oleh Al-Qur'an dan yang dipraktekkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As'ilah wa ajwibah, tanya jawab. Jadi dari dua sisi. Dari sisi sang guru, dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sisi sang murid, ditanya murid tersebut. Mu'adz ibn Jabal ditanya, hal tadri, apakah engkau mengetahui wahai Mu'adz, ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik, kalau para hamba tersebut sudah melakukan kewajibannya, hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak menyembelih untuk kuburan, tidak berwasil atau bertawassul kepada para wali dan yang seterusnya, benar-benar bertauhid, apa hak yang dimiliki oleh hamba tersebut? Artinya adalah kewajiban Allahu Azza wa Jal. Qala qultu, kemudian aku katakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui ya Rasulullah. Qala alla yu'adzibahum, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haknya hamba ketika sudah melakukan hal tersebut, tauhid tersebut, ibadah tersebut tanpa kesyirikan, adalah alla yu'adzibahum, mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyelamatkan mereka dari pedihnya siksaan an-nar ketika mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Selesai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam riwayat yang pertama ini. Yang mana riwayat yang pertama ini bisa kita bahas dari beberapa sisi untuk mensyarah dan menjelaskan hadis ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa melihat kedekatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat beliau. Anas ibn Malik telah kita jelaskan tadi, seorang yang penuh dengan ketawaduan. Tidak malu untuk mengambil ilmu dari sesama beliau, dari kalangan sahabat, Mu'adz ibn Jabal. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan qudwahnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak malu untuk membonceng sahabat-sahabat beliau. Ternukil dalam kutub al-mu'arrihin, dan ini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Fath, yakni Fathul Bari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah membonceng 30 orang dari deretan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. 30 orang. Enggak malu Nabi alaihi salatu wasallam berada di bagian depan dari kuda, keledai, jamal atau unta yang telah kita sebutkan tadi, kendaraan-kendaraan beliau, kemudian para sahabat beliau berada di belakang. Tidak malu. Tawadhu, rendah dirinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan al-makhluqin. Man tawadha lillahi rafa'ah. Barang siapa yang bertawadhu, merendahkan dirinya di hadapan makhluk karena Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla akan mengangkat beliau sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan mengangkat mereka orang-orang yang mutawadhi'in. Dan dari hadis ini pula, ketika Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda dipanggil 3 kali oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak menunjukkan sebuah aib. Apakah Mu'adz adalah seorang yang lalai, ataukah Mu'adz adalah seorang yang kurang perhatian, ataukah Mu'adz seorang yang cuek? kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, acuh tak acuh, tidak. Jadi di sini yang diambil faedahnya bukan aib kekurangan yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal. Kalla wa alfu kalla. Tidak kita fahami dari hadis ini yang demikian. Tapi sebaliknya, yang telah kita sebutkan tadi, ini adalah bentuk ta'kid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan oleh Allah, apa yang akan disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hak Allah dan hak para hambanya adalah satu hal yang sangat muhim, satu hal yang sangat penting yang harus benar-benar dikuasai, didengarkan, diperhatikan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda. Mu'adz ibn Jabal, nama lengkap beliau adalah Mu'adz ibn Jabal ibn Amr. Mu'adz ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji. Mu'adz ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Termasuk deretan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti peperangan Badar bersama beliau alaihi salatu wassalam dan peperangan-peperangan yang setelahnya, al-ghazawat ba'daha, senantiasa mendampingi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana beliau Mu'adz bin Jabal wafat di negeri Syam pada tahun ke-18 Hijriah. Ini biografi singkat dari sahabat yang langsung disampaikan ilmu tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana ketika kita melihat awal dari sanad hadis ini, Anas ibn Malik mengambil periwayatan, mengambil hadis ini, mengambil ilmu ini dari Mu'adz ibn Jabal, disebutkan sebuah faedah oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, dalla ala anna Anasan lam yasma'hu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa Anas ibn Malik tidak mendengar hadis ini langsung dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Anas ibn Malik. Anas ibn Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Anas ibn Malik yang bernama Ummu Sulaim, khalatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim adalah bibinya Nabi alaihi salatu wasallam. Saudaranya Ummu Sulaim yang bernama Ummu Haram juga bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ummu Sulaim dan Ummu Haram adik kakak. Anas ibn Malik orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ilmu, begitu pula dari sisi kekerabatan, al-qarabah. Ibunda Anas ibn Malik Ummu Sulaim khalat Rasulullah, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini ditanbih oleh para muhaddithin, khususnya Al-Hafidz Ibn Hajar alaihi rahmatullah, agar tidak ada kesalahpahaman. Karena apabila hadis ini kita sampaikan kepada kaum muslimin, Anas ibn Malik mengambil dari Mu'adz ibn Jabal, Mu'adz ibn Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada yang salah paham, ada yang keliru. Oh, mungkin Anas bin Malik juga mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ditanbih sejak awal, dijelaskan sejak awal oleh Al-Hafidz Ibn Hajar bahwa Anas ibn Malik dari riwayat ini lam yasma'hu, tidak mendengar hadis ini langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana ketelitian para muhaddithin. Mereka benar-benar meneliti hadis satu demi hadis, lafaz demi lafaz, kalimat demi kalimat, yang menunjukkan ketelitian mereka itu murninya al-Islam, realisasi, implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah pula yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an ada penjelasnya, ada syarahnya. Apa syarahnya Al-Qur'an? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari ayat ini Al-Qur'an dan sunnah akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesahihannya, kemurnian sumbernya dari sumber yang jernih. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, dalam lafaz yang disebutkan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda, "Laisa baini wa bainahu illa mu'khiratu ar-rahli." Tidak ada jarak antara aku, yakni Mu'adz ibn Jabal, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mu'khiratur rahli. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, makna dari mu'khiratul rahal. Al-mu'khiratul rahal wa hiya al-'udu alladhi yakunu khalf ar-raqib. Wa hiya al-'udu alladhi yakunu khalf ar-raqib. Itu adalah sejenis kayu. Mu'khiratul rahal sejenis kayu yang berada di belakang ar-raqib, sang penunggang kuda, sang pengendara kuda tadi. Jadi seperti tadi yang telah kita sifati, biasanya ada sedikit bahagian yang berfungsi untuk sandaran bagi sang penunggang kuda tersebut, dan itulah jarak atau yang memisahkan antara Mu'adz bin Jabal dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya tidak ada jarak sama sekali, dekat sekali. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafizahullah wa ra'ah, arada bihi al-mubalaghatu fi shiddati qurbihi. Yang diinginkan oleh Mu'adz bin Jabal dalam menyampaikan lafaz dan kalimat tersebut adalah mubalaghah fi shiddati qurbihi. Beliau ingin menjelaskan betapa dekatnya Mu'adz bin Jabal dengan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Shalah alaihi rahmatullah di dalam salah satu karya beliau yang berjudul As-Siyanah menyebutkan lafaz yang telah kita isyaratkan di awal majlis tadi berkaitan dengan mu'khiratul rahli. Kata beliau, wahiya allati khalfar raqibi yustanadu ilaiha. Itu adalah sebuah kayu yang berada di belakang penunggang yang membawa kuda tersebut, yustanadu ilaiha, yang disandarkan. Wa qalaha ba'dur ruwat bi fathil hamzah, dan sebahagian perawi meriwayatkan hadis ini dengan fathahnya hamzah. Dengan fathahnya hamzah. Tadi telah kita baca dengan mukhiratir rahal. Artinya hamzahnya sukun. Mukhirah. Tapi kata beliau, ada sebahagian perawi yang meriwayatkan dengan fathahnya hamzah. Wa fathil kha'il musyaddadah. Dengan fathahnya hamzah, otomatis huruf yang setelahnya, yaitu al-kha' akan ditasydid. Akan ditasydid, maka dibacanya dengan mu'akhirah. Ini yang masyhur tadi yang ana isyaratkan. Mu'akhiratu ar-rahli. Wa huwa ghalibun ala al-sinati talabah, kata Al-Hafidz Ibnu Shalah. Dan inilah hal yang ma'ruf, hal yang masyhur, yang dikenal. Wa huwa ghalibun ala al-sinati talabah, kata Al-Hafidz Ibnu Shalah. Dan inilah yang ma'ruf, masyhur di tengah-tengah para talabatul ilm. Begitu pula para ruwat al-hadith, rijalul isnad. Mereka membacanya dengan mu'akhiratir rahal. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Shalah, walaysa dzalika bitsabitin. Itu merupakan satu hal yang keliru. Yang benar adalah mu'khirah. Cara membacanya bukan mu'akhirah, tapi mu'khiratur rahli. Bahagian kayu yang dipakai untuk bersandarnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal setelah beliau memanggil 3 kali, yang telah kita jelaskan apa maksud dari Nabi alaihi salatu wasallam memanggil beliau dengan panggilan yang terus berulang selama 3 kali untuk mentakid agar benar-benar Mu'adz bin Jabal siap dalam menerima apa yang akan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada beliau. Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan, "Hal tadri?" Apakah engkau mengetahui wahai Mu'adz, mahaqqullahi 'alal 'ibad? Apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya? Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan lafaz hadis ini. Haqqullahi 'ala 'ibadihi. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya hak yang hamba tersebut artinya punya kewajiban. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, ma aujabahu 'alaihim bihukmihi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka dengan hukum-hukum syariatnya. Hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala sangat luas cakupannya. Bukan hanya sekedar arkanul Islam, bukan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar zakat, bukan hanya sekedar berhaji bagi yang mampu. Tidak hanya itu sebahagian dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, ma aujabahu alaihim bihukmihi. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka dengan hukum-hukum syariatnya. Wa alzamahum iyyahu bi khitabihi, intaha kalamuhu rahimahullah. Wa alzamahum iyyahu bi khitabihi, dan Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada mereka amanah, membebankan kepada mereka syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang manusialah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai orang-orang yang memegang amanah taklifiyah tersebut, beban syariat. Maka inilah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Semua ibadah, semua amalan-amalan saleh yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan harus untuk senantiasa dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak menjalankan kewajiban kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti yang kita lalaikan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membebani kepada para hambanya dengan sesuatu yang tidak mampu. Pasti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah taklifiyah, beban-beban syariat yang hambanya itu mampu untuk mengerjakannya. Maka apabila ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka, tidak memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya Allah Azza wa Jalla akan mengazab mereka. Karena kalau kewajibannya dikerjakan oleh hamba-hambanya, hak hambanya tadi, la yu'adzibahum, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, haknya Allah Subhanahu wa taala tidak dipenuhi, kewajiban hamba tersebut tidak dikerjakan, gimana? Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di an-nar. Wal'iyadzu billah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setelah Mu'adz bin Jabal mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qal sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, ay ya'buduh, agar senantiasa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yushriku bihi syai'an. Perhatikan dua penggalan lafaz pengertian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala adalah ay ya'buduh. Ini namanya adalah isbat. Yang kedua, hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya adalah la yusyriku bihi syai'an. Ini namanya an-nafi. Dalam dua kalimat ini, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, terdapat isbatun wa nafyun. Penetapan. Harus senantiasa kita beribadah hanya kepada Allah, dan nafun, nafyun, kita menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu para dewa, para patung, atau wali, atau habaib, atau kuburan-kuburan keramat, pohon, malaikat, nabi, rasul, dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwa mereka itu makhlukin yang tidak pantas untuk diberikan ibadah kepada mereka. Karena yang berhak untuk mendapatkan amalan ibadah, amalan soleh dari seorang manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka seorang yang sangat mulia, sangat disayangi, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Haram untuk kita memberikan dan mempersembahkan ibadah-ibadah mereka kepada ibadah-ibadah kita kepada mereka, kepada makhluk, walaupun mereka mulia. Dua perkara ini, isbat dan nafi, terdapat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid yang senantiasa diikrarkan oleh seorang muslim di setiap saatnya, di setiap waktunya. Yang mana ini mengajarkan kepada kita dua kaidah yang penting. La ilaha isbatun, la ilaha afwan, la ilaha nafyun, illallah isbatun. La ilaha nafyun wa isbat illallah. Ini dua kalimat. Yang satunya kita menafikan, yang satunya kita menetapkan. Intinya apa? Intinya kaidah dalam al-Islam kembali kepada dua perkara. Yang pertama, bayanul haq, menjelaskan kebenaran. Yang kedua, raddul batil, membantah kebatilan, membantah kesesatan, membantah kebid'ahan. Dua perkara ini adalah dua hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ayya'buduhu, senantiasa hamba tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itsbat bayanul haq, yang namanya al-haq harus kita sampaikan kepada muslimin. Yang kedua, wa la yusyriku bihi syai'an, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dibuat yang namanya sekutu, tandingan. Enggak boleh. Berarti kita harus raddul batil. Menjelaskan kemungkaran, membantah kebatilan. Tidak mungkin salah satunya kita diamkan. Bayanul haq wa raddul batil, dua kaidah yang sangat ma'ruf di dalam al-Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selain dalam hadis ini mempraktikkan di kehidupan beliau. Ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membantah kaum al-Qadariyah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengajarkan kepada kita akidah Nabi alaihi salatu wasallam, akidah beliau alaihi salatu wasallam ada unsur raddul batil. Ada unsur membantah kebatilan, membantah kebid'ahan, membantah kesesatan. Tidak diam dari kebatilan-kebatilan tersebut. Al-qadariyatu, hadis yang ma'ruf. Sekaligus ini mengkoreksi kesalahan yang pernah saya sampaikan di beberapa majelis yang telah lalu. Saya nukilkan hadis ini dengan lafaz al-murji'atu majus hadhil ummah, kaum murji'ah adalah majusinya umat ini. Ini kesalahan dari saya pribadi yang dangkal ilmunya. Istaghfartu rabbi. Saya rujuk dari kesalahan ini dan saya meminta ampun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyah, bukan al-murji'ah, bukan al-murji'ah, al-qadariyah. Apa itu al-qadariyah? Satu kelompok yang senantiasa mengingkari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wajalla tidak mengetahui satu perkara kecuali telah terjadi. Ini kesesatan luar biasa. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui ilmu al-ghaib. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi keesokan hari, apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Ini keyakinan al-qadariyah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membantah kesesatan ini, al-qadariyah majus hadhil ummah. Kaum qadariyah adalah majusinya umat ini. Tidak berhenti sampai di situ. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan kebatilan? Kalau bayanul haq, beliau menjelaskan kebenaran, wadih sudah. Sekian banyak hadis-hadis beliau menjelaskan kebenaran, kebenaran, kebenaran. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan menjelaskan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Al-haq wadih. Sangat jelas. Disampaikan dari lisan yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sisi yang lain tidak boleh kita tinggalkan. Raddul batil. Kebatilan dibantah. Tidak didiamkan. Kalau didiamkan, merebak kebatilan tersebut, menyebar kebatilan tersebut, masuk di pikiran-pikiran kaum muslimin yang menyesatkan mereka, wal'iyadzu billah. Dan kita tidak rela muslimin mendapatkan syubhat-syubhat tersebut. Inilah dasar kenapa ahlul haq, kenapa ahlus sunnati wal jamaah senantiasa berbicara tentang kesesatan-kesesatan yang ada, kebatilan-kebatilan yang ada, kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, wal'iyadzu billah, kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dalam praktek-praktek amalan mereka yang mengaku Islam aswaja, Islam ahlu sunnati wal jamaah dalam tanda kutip. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majus hadhil ummah. Qadariyah, kaum qadariyah adalah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tushiduhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, kalau mereka sakit, in maridu la ta'uduhum, jangan sekali-kali kalian mengunjungi mereka, menjenguk mereka. Ajaran Nabi keras. Silakan hukumi. Hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, rijal isnadnya ada. Buktikan kalau Anda mendhaifkan hadis ini. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak berhenti sampai di situ kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa in matu, kalau mereka wafat. Kalau mereka mati, kalau mereka meninggal kaum qadariyah, fala tashhiduhum. Jangan sekali-kali kalian saksikan jenazah mereka. Jangan disolati, jangan dimandikan, jangan dikafani bersama muslimin. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qadariyatu majus hadhil ummah, penggalan yang pertama. Penggalan yang kedua, wa in maridu fala ta'uduhum. Penggalan yang ketiga, wa in matu fala tushhiduhum. Kurang keras apa ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kalau memang mau dikatakan raddul batil adalah satu hal yang keras, membantah kesesatan, membantah kebid'ahan adalah satu hal yang keras, tapi tidak mungkin kita menyampaikan ajaran Nabi adalah ajaran yang keras. Mustahil. Nabi alaihi salatu wasallam disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin. Beliau rahmah bagi seluruh alam semesta. Masa iya kita mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Oleh karenanya ikhwati fillah ya ra'akumullah, kalau satu syariat saja sudah kita buang, raddul batil ini kita tutup dari buku-buku kaum muslimin, dari lembaran-lembaran kaum muslimin yang ada hanyalah bayanul haq, ayo bayanul haq, ayo terus sampaikan kebenaran, kebenaran, kebenaran, keutamaan tali silaturrahim, keutamaan sholat berjamaah, keutamaan zakat, keutamaan haji, keutamaan sedekah, keutamaan birrul walidain, keutamaan taat kepada penguasa, dan yang seterusnya. Hanya sekedar itu, tanpa ada raddul batil, ini ketimpangan yang sangat. Kalau kita tidak melakukan raddul batil, berarti kita tutup lembaran yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita menganggap hal tersebut adalah satu hal yang keras, satu hal yang aib, kekurangan, melarikan manusia dari al-Islam yang rahmatan lil alamin. Nabi Allah alaihi salatu wasallam yang telah disifati oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Berarti konsekuensinya, orang-orang tersebut yang ingin mendiamkan ahlul haq, yang ingin mendiamkan ahlu sunnati wal jamaah dari raddul batil, mereka ingin menganulir, mereka ingin meluruskan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Berarti di sisi mereka firman Allah subhanahu wa ta'ala salah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ingin mereka anulir itu. Ingin mereka batalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan rahmatan lil alamin. Nabi diutus itu rahmat untuk semesta alam. Tidak, orang keras seperti ini kok ajarannya. Berarti Allah tidak benar dalam firmannya. A'udzu billahi minad dalali wal hawa. Berani kita mengatakan Al-Quran salah? A'udzu billahi minadz dhalali wal hawa. Kalaupun mereka tidak sadar berkeyakinan seperti itu, itulah lisanul hal, keadaan sebenarnya dari mereka para mubtadi'ah wa ahlud dhalal wa ahlul bid'ah yang ingin menutup raddul batil. Jangan membantah. Enggak usah dikomentari kesalahan-kesalahan mereka, kebid'ahan, kesyirikan mereka, biarkan, biarkan. Agar muslimin ini bersatu. Hati-hati. Du'at ila abwaab jahannam senantiasa menyuarakan pemahaman-pemahaman mereka. A'udzu billahi minadz dhalali wal hawa. Sedikit insyaallah taala kita lanjutkan ucapan dari a'immatus salaf dalam menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini setelah adzanul isya berkumandang, falyatafaddal al muadzin. Ikhwati fillah ra'akumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal dengan pertanyaan yang kedua. Hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dhalik? Apakah engkau mengetahui wahai Mu'adz apa hak seorang hamba yang akan dia dapatkan apabila telah merealisasikan, mempraktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka dari perkara-perkara ibadah? Qal sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan setelah Mu'adz bin Jabal mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, alla yu'adzibahum, hak mereka untuk tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat al-imam Ibn Hibban alaihi rahmatullah, dari jalur periwayatan Amr ibn Maimun, dari jalur periwayatan Amr ibn Maimun, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan hak seorang hamba apabila telah merealisasikan ibadah-ibadah tersebut tanpa melakukan kesyirikan, ayyaghfira lahum wa la yu'adzibahum. Ayyaghfira lahum wa la yu'adzibahum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka dan tidak menghukum, tidak mengazab mereka sedikit pun. Dalam riwayat Abu Utsman berbeda redaksinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yudkhiluhumul jannah. Hak para hamba tersebut setelah meninggalkan kesyirikan dan senantiasa beribadah, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Dan dalam riwayat Abdurrahman Ibnu Ghanim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang hamba ketika melakukan hal-hal tersebut ay yudkhiluhumul jannah wa yaghfir lahum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan redaksi ini khotib fillah yarakumullah menunjukkan kepada kita bahwa hak-hak para hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mereka telah beribadah, ketika mereka telah meninggalkan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka. Karena itu merupakan janji yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba tersebut. Yang insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan menukilkan ucapan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam menjelaskan lafaz dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini insyaallah taala pada malam ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.